Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita segala sesuatunya hingga rahmat dan ridhonya mudah-mudahan dapat menghiasi hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia dan abadi. Pada kesempatan ini insyaallah kita masih mengkaji surat At-Taubah ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Artinya, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ayat yang kita kaji sekarang ini adalah ayat betul-betul mengingatkan kita tentang hari kebangkitan, yang mana hari kebangkitan itu ditekankan di sini khususnya orang-orang yang tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hartanya dalam kajian ayat ini dijadikan menjadi bahan bakar api neraka, yang mana emas perak itu dipanaskan semuanya sehingga terbakarlah dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka, sehingga mereka merasakan apa yang mereka simpan waktu di dunia itu, inilah akibatnya menjadi bahan bakar api neraka. Mungkin kita tidak memperpanjang, akan diperpanjang lagi oleh narasumber kita, karena saya mengingat teringat sekali dengan hadis Rasulullah. Ada tiga hal nanti pada hari kiamat. Pertama, tentang harta-harta yang dibelanjakan, itulah yang akan membela kita. Yang kedua, ketika kita meninggal, keluarga kita sajalah yang mengikut. Dan yang ketiga, pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban itu semuanya. Mungkin Ustaz Ardiansa dapat menambahi dalam hal ini. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul dan para satis semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Ini menarik sekali. Ayat ini menjadi semacam, katakanlah, ancaman dan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap yang ditunjukkan oleh para ruhban. Dan kita sudah menegaskan juga pada pertemuan yang lalu bahwa bisa jadi ini hanya tidak terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi juga terjadi pada kaum muslimin dari para ulama'nya. Maka sikap mereka yang mengumpulkan harta, kemudian mempersulit orang dalam menjalankan agama Allah, kemudian memakan harta manusia itu dengan cara yang batil, maka apa akibat daripada perbuatan itu ditegaskan Allah di dalam ayat ini. Pada hari kiamat nanti mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka, neraka jahanam, dan mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang-orang yang memakan harta orang lain itu dengan cara yang sangat zalim atau dengan suatu kezaliman, maka ini bagi orang yang mendengarkan ayat seperti ini, maka ini cukup menjadi sebuah peringatan. Maka janganlah kita termasuk dalam golongan seperti ini, karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat yang sangat hina bagi orang-orang yang berlaku zalim. Nah, kemudian saya melihat juga bahwa apa yang dikumpulkan itu bukan menjadi sebuah kebaikan bagi dirinya nanti di hari kiamat, tetapi malah itu pula lah yang akan menjadi bahan dari api neraka itu untuk membakar dan menghancurkan dirinya. Wal'iyadu billah. Yang kita harapkan di dunia ini dia sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang dapat membela kita dari harta itu, malah harta itu pulalah yang kemudian kelak di hari kiamat akan menjadi beban bagi diri kita. Oleh karena itu, kita membaca di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, Al-haakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Berpoya-poya, bermegah-megahan telah melalaikan akan kamu sampai kamu datang atau mengunjungi dan masuk ke dalam kubur. Jadi selagi kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hidup, untuk bertaubat, maka segeralah kita untuk datang kepada Allah, mohon ampun kepadanya, dan jangan sekali-kali kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mungkin itu tambahannya. Iya, satu hal yang terpikirkan oleh saya, bahwa ketika Allah menyebutkan tentang ayat-ayat azab, hukuman yang keras, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan satu semangat baru dalam kehidupan kita, satu gambaran baru tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Di sini Allah mengatakan, jangan simpan emas dan perak, nanti kamu yauma yuhma 'alaiha finari jahannam, digosok dengan panas emas dan perak itu yang sudah lumer itu ke lambung, punggung, dahi. Artinya, yang diinginkan dalam ayat ini adalah kita menjadi tersadar, kita menjadi terinspirasi bahwa agar jangan sampai kita terkena hukuman seperti ini. Oleh karena itu, mari bangkit, mari kita jadikan hidup kita ini lebih bermakna, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar terlindung dan selamat dari berbagai hukuman yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat yang lain, Allah juga memberikan gambaran tentang bagaimana hari akhirat itu benar-benar sangat menakutkan. Ketika Allah mengatakan, wallazina kafaru lahum azabu jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Orang-orang kafir, bagi mereka azab jahannam tidak akan dibunuh mereka di dalamnya sampai mereka mati dan tidak akan pernah diringankan. Bagaimana kondisi ketika di dalam neraka tidak mati, tidak juga hidup? Ya, ini sangat menyakitkan. Wa badalahu minallahi malam yakunu yahtasibun, di dalam neraka nanti akhirnya mereka-mereka yang melakukan tindakan pengingkaran, maksiat, dosa, akhirnya mereka tahu ada hukuman yang jauh lebih besar yang Allah siapkan untuk mereka. Nah, yang terpikirkan oleh saya adalah bahwa seluruh ayat yang dipaparkan oleh Allah tentang azab neraka ini betul-betul sangat dahsyat. Secara akal dan pikiran itu harus mampu merubah kita. Tapi satu lagi, mungkin satu pertanyaan besar kepada Ustaz Jenal. Ustaz Jenal, ini mengapa ini Ustaz Jenal? Ayat ini begitu dahsyatnya. Kalau sahabat dulu mungkin membaca ayat ini berhenti di ayat ini, menangis terseduh-seduh, tidak bahkan banyak di antara mereka yang tersungkur pingsan, ya. Tapi kalau kita sekarang ini enak saja lewat ayat ini, dibakar-dibakarlah mungkin bahasa kayak gitu. Rugi akhirat nanti, yang penting sekarang aku senang. Kenapa sampai tingkat pemahaman kita seperti ini dan rasa kita itu sudah hampir-hampir mati ketika mendengarkan keterangan ayat tentang siksa ini? Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Memang di satu sisi kita harus merenungi dan sampai seakan-akan kita berada di dalam neraka. Iya. Menggambarkan bagaimana sedih dan susahnya hidup di neraka. Jangankan di neraka, di alam barzah saja pun kita sudah merasakan sangat tidak nyaman kalau misalnya kita melakukan kemaksiatan atau kekufuran terutama. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala memberi motivasi yang besar kepada kita sehingga kita tidak berlama-lama hidup dalam masa pesimis dan putus asa. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi menyatakan bahwa 1% rahman Allah itu diturunkan di dunia dan 99% lainnya dikucurkan di akhirat. Sehingga kenapa muslim tidak berlama-lama meratap? Karena dia melihat 99% yang begitu dahsyat yang akan ditemui di akhirat nanti. Iya. Walaupun dia pelaku dosa besar. Nah, disinilah mungkin kenapa umat Islam akhirnya tercerahkan, hidup bangkit, dan menatap masa depan lebih cerah. Yang sudah dan tersalah pada masa lalu, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal. Di satu hal yang lain, saya ingin menambahkan dari ayat 35 dari surat At-Taubah, walaupun terlihat umat Islam harus menghindar sebagai hamba duit dan memposisikannya sebagai hamba Allah, tapi bukan berarti umat Islam harus menjadi umat yang miskin dan termarginalkan. Ini perlu diluruskan. Umat Islam perlu kaya, umat Islam perlu memiliki harta, karena kaya dan harta itu menurut Islam adalah baik. Yeah. Diilustrasikan dalam Al-Quran, innal insana lihubbil khairi lasyadid. Al-khair di sini bahwa sungguhnya fitrah manusia sangat amat cinta kepada kebaikan. Al-khair di sini menurut para ulama tafsir dan menurut Syekh Muhammad Syekh Yusuf Qardhawi adalah harta. Jadi Islam sendiri menggambarkan bahwa harta itu bukanlah suatu yang dibenci, dikecam dan dijauhkan, tetapi itu adalah bagian dari kehidupan. Manusia memerlukan harta, tapi harta bukanlah satu-satunya keperluan dalam kehidupan umat manusia. Tetap saja kembali kepada bingkai yang utuh bahwa kita ini adalah hamba Allah, bukan menjadi hamba duit. Dan ini menjadi perlu untuk kita tegaskan, ketika kita menjadi hamba Allah, maka kita jadikan harta sebagai sarana untuk menuju kepada hamba Allah. Kalau kita kaitkan dengan ayat 34 yang lampau, maka ada tiga hal sarana harta untuk menjadikan manusia menjadi hamba Allah. Pertama, menginfakkannya, dibelanjakannya, baik belanja keperluan pribadi atau kebutuhan rumah tangga, ataupun infak sunat ataupun infak wajib. Yang kedua, dicari dan diperoleh bukan dengan cara yang zalim. Dan yang ketiga, harta itu dalam bingkai memudahkan jalan Allah, bukan mempersusah jalan Allah. Bila tiga hal ini diraih, maka tidak ada alasan Allah memasukkan kita ke dalam neraka walaupun kita menjadi seorang kaya raya. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan, umat Islam harus bercita-cita masuk surga, kaya raya. Iya, yes. Ini ada satu korelasi yang menarik ini dengan keterangan Ustaz Jenal dengan kondisi Pilpres sekarang ini, Ustaz. Yeah. Tadi kata Ustaz Jenal ada tiga cara untuk membelanjakan harta. Yang pertama adalah diinfakkan, yang kedua berasal dari yang baik, yang ketiga untuk jalan Allah. Kalau kita perhatikan sekarang ini para Pilpres ya, itu mereka Ustaz Fajrul, itu mereka saling hambur-hamburkan uang sekarang ini ya. Yeah. Pertanyaan saya, ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang menyimpan hartanya, itu akan dihukum. Bagaimana dengan calon-calon presiden kita atau tim suksesnya yang mengeluarkan uang sebegitu banyak? Apakah ini termasuk dalam infak untuk kebaikan? Dan apakah ini bisa menyelamatkan mereka dari hukuman yuk ya apa yauma yuk wa apa futuk wa bihaji wa bum dan seterusnya itu. Silakan. Iya. Standarnya dalam Islam itu adalah dijadikan infak harta itu sesuai dengan porsinya masing-masing, kan begitu, Ustaz. Tapi kalau kita melihat porsi itu tidak sesuai dengan standar, bahkan walaupun duit itu banyak tapi tak sesuai dikeluarkan dengan porsi masing-masing, itulah yang dikatakan di dalam Islam itu bahwasanya ini adalah mubazir, sifatnya mubazir. Sedangkan mubazir itu sahabatnya sudah setan. Maka inilah yang ditinjau sebetulnya, bukan dilihat dari, memang kalau pemilihan presiden sudah jelas banyak duitnya, Ustaz. Untuk foto saya kalau seluruh Indonesia ini pasang udah berapa, kan gitu. Iya, kalau 100.000 kali berapa itu? Kali berapa itu? Jadi kira-kira Ustaz, apa yang mereka infak mereka ini, pengeluaran uang ini, apakah termasuk satu hal yang mubazir atau satu hal yang bermanfaat? Ya, kalau kita melihat dari sistem kependudukan Indonesia ini, sebetulnya orang Indonesia ini masih banyak yang kelaparan istilahnya. Jadi kalau seandainya dana itu lebih besar, tidak sesuai, dah bahkan banyak orang yang masih kelaparan, semestinya mesti diperhitungkan itu. Cuman ya kita ini sifatnya kan kita cuma sekedar membahas saja itu, kan begitu. Yang mempunyai decision maker itu kan di atas, mudah-mudahan lah, kan begitu. Mudah-mudahan apa? Kepada yang lebih baik lagi, dari yang artinya lebih banyak pengeluarannya dipersempit sehingga bisa dilokasikan dana itu ke tempat yang lain yang sangat membutuhkan. Ya. Kalau saya melihat ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma tunfiqu min khairin ya'lamuhu Allah. Ya. Apa yang kamu infakkan dari kebaikan itu Allah mengetahui. Jadi mudah-mudahanlah kalaupun kita kaitkan dengan Pilpres, tim sukses yang sekarang ini memegang banyak dana untuk kesuksesan, ya kalaupun sekarang dibagi-bagikan, tapi jangan berhenti hanya pada masa kampanye ini. Tetapi siapapun presiden yang nanti terpilih, maka dia harus melakukan hal itu secara simultan dan terus menerus. Jadi kalau selama ini dia turun ke pasar-pasar, turun ke tempat orang-orang berdagang, turun ke tempat-tempat orang fuqara dan masakin, maka itu harus dia lakukan juga setelah jadi presiden. Yes. Jangan hanya ketika kampanye saja turun ke rumah orang-orang miskin atau ke tempat-tempat yang kumuh. Mungkin itu, Ustaz. Iya, terima kasih, Ustaz Ardi. Memang kajian ayat yang kita kaji sekarang ini adalah indikasinya ayat ini adalah menandakan umat Islam itu kaya. Makanya turun ayat ini untuk menjaga kekayaan itu supaya bersih dengan bersih zakat, dengan zakat kan gitu. Baik. Kalau tidak ada ayat ini kan berarti nggak ada indikasinya ke sana kan, Ustaz Arifin. Berarti ini memang kaya ini. Dengan kaya inilah kita bersyukur kan gitu. Mudah-mudahan dapat terhindar dari apa yang ditegaskan dalam ayat ini, tidak menjadi dahinya itu dibakar dengan logam, dengan perak, dengan emas dan yang lain sebagainya. Amin. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semuanya sehingga kita mendapat menjalankan infak sedekah dengan baik, apalagi terlebih-lebih dalam bulan Ramadan ini sudah semakin dekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.